Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak ibu, para pemirsa, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kebahagiaan ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati waktu-waktu, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Ini adalah kesempatan emas yang jangan sampai kita sia-siakan. Maka jangan lupa untuk senantiasa muhasabah, mengoreksi amal-amal kita di hari-hari yang kemarin, supaya bisa mengoreksi dan membuat langkah-langkah baru, paling enggak apabila kita mendapatkan kekurangan-kekurangan, bagaimana bisa menutup segera pada hari berikutnya. Karena waktu ini berjalan dengan sangat cepat. Tahu-tahu kita sudah hari yang ke-14. Ini adalah hampir sudah separuhan waktu sendiri. Bapak sekalian, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil faedah dari kitab Situ Duror. Pembahasan yang telah kita sampaikan kemarin bahwa yang Allah kendaki dengan beribadah kepada Allah ini adalah Tauhid. Maka itulah yang diperintahkan Allah pertama kali. Ketika kita membuka mushaf, kata beliau, maka anda akan dapatkan yang pertama kali diperintahkan Allah adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Kemudian fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Di awal ayat, di akhir ayat, yang menunjukkan di situ adalah perintah beribadah dan jangan menyekutukan Allah. Itu artinya tauhid itu totalitas, memberikan ubudiyah kepada Allah, memberikan penghambaan kepada Allah, yang tidak boleh kita cabangkan penghambaan itu kepada selain Allah SWT. Sehingga hakikat tauhid adalah memberikan totalitas ubudiyah kepada Allah. Dan hakikat syirik adalah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Siapapun yang diberikan ibadah itu, baik itu malaikat, nabi, wali, apalagi yang lainnya, sehingga Allah tidak ridha seandainya disekutukan dengan selain Allah, walaupun itu dengan makhluknya yang paling dicintai Allah Ta'ala. Jibril, makhluk yang sangat Allah cintai, makhluk mulia. Rasulullah SAW, makhluk yang sangat dicintai Allah Ta'ala, Khalilur Rahman. Tapi kalau kemudian dijadikan sekutu bagi Allah, Allah murka dengan orang yang menjadikan malaikat, nabi sebagai sekutu tersebut. Oleh karena itulah, semua para nabi pun juga seruannya demikian. Yaitu seruan untuk mentauhidkan Allah SWT. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Syai'an naqirah. Yufidul umum, memiliki faedah umum. Yakni apapun, apa dan siapa, tidak boleh kita jadikan sebagai sekutu bagi Allah SWT. Maka disinilah, berkata Syekh Mubarak Al-Mili, beliau mengatakan, falam yaktafi fi syahadatain bitauhid al-mujarrad hatta saraha binafyi ta'addud wa hasru tasri fi syakhsil mursal bitabligh. Tidak cukup dalam dua kalimat syahadat itu dengan tauhid mujarrad, tauhid semata, sampai dia dengan tegas, dengan lantang, binafyi ta'addud, itu menolak, menafikan, menolak adanya ta'adud, yaitu bersekutu, adanya persekutuan dalam penghambaan. Artinya yang dibutuhkan adalah tauhid murni. semata-mata dimurnikan ibadah hanya kepada Allah, Allah tidak menerima penyekutuan, ya ta'adud. Dan pembatasan risalah pada Nabi yang diutus untuk menyampaikan risalah, yaitu Rasulullah SAW. Risalahnya hanya satu, Islam, dan jadi sembah hanya satu, yaitu Allah. Itulah yang menjadi tuntutan yakni dalam dakwah Nabiullah AS terwujudnya tauhid dengan syariat yang diajarkannya itu. Sebagaimana tauhid adalah awal yang diperintahkan Allah, syirik adalah yakni perkara yang pertama kali dilarang oleh Allah dari muharramat. Dari muharramat. Ini adalah mendasar. Ada seorang dosen, profesor, yaitu memberikan ceramah bahwa orang-orang yang anak-anak muda yang hijrah ini terpengaruh dengan pemikiran radikal al-wala wal-bara. Justru Islam itu intinya di situ. Sehingga Islam itu tanpa al-wala wal-bara itu sama dengan jasad tanpa ruh. Jasad tanpa ruh. Islam tanpa benci dengan syirik, Islam tidak benci kufur, Islam tidak benci dengan maksiat, Islam enggak benci dengan segala yang akan mengantarkan ke neraka. Ini pemikiran apa yang kayak gituan itu? Rohnya itu di situ. Ini titik setarnya pengambilan itu di situ. Membenci semua yang dibenci Allah, kemudian mencintai semua yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Awalnya bagus berkatanya itu. Bulan puasa, bulan peningkatan takwa, bertakwa itu melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala, meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala. Lah di sini mestinya mikir, perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, dan larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Ini yang tidak diterangkan. Sehingga kebaikannya itu diterangkan itu, kebaikan dengan bahasa-bahasa yang diungkapkannya itu, ya, kuliah yang bagus, belajar yang bagus, berbuat baik secara umum. Kalau hanya gitu-gitu, itu Abu Thalib itu kebaikannya kurang apa? Dari awal membela dakwah Nabi sampai matinya membela dakwah Nabi itu kurang apa kebaikannya? Ibnu Juz'an itu juga kebaikannya kurang apa? Seorang yang super dermawan kalau nyuguh tamu itu sampai mangkoknya itu dipenek pakai ondo. Ini diraih pakai tangga. Tapi keduanya adalah ahlu nar. Keduanya adalah mereka penghuni neraka karena tidak mengucap syahadat, karena tidak punya keislaman. Ini adalah prinsip yang utama al-wala' wal-bara' itu. Mau bicara muamalah, oh enggak ada yang lebih sempurna dibandingkan dengan Islam ketika membicarakan muamalah. Dengan tidak menggeser ini, dengan tidak menggeser, yaitu sedikit pun prinsip al-wala' wal-bara'. Liberal ini, pemikirannya kayak tong sampah. Dia pengen memadai semua barang-barang bosok, diadai semuanya itu. Syirik masuk, kufur masuk, kemudian kemunafikan masuk. Ini adalah tong sampah yang seperti ini. Ini prinsip. Mau dibilang radikal atau dibilang apa, itu adalah seperti itu. Yang harusnya tertuntut dalam kalimat syahadat itu seperti itu. Sehingga betul-betul menjadikan seorang muslim bangga dengan Islamnya. Kalau muslim tidak bangga dengan Islamnya, jualannya itu bagaimana dia akan pede berjualan Islam? Kalau dia dengan barang jualannya itu enggak pede, bagaimana dia akan menjual? Dakwah kita ini seperti orang jualan. Dan memiliki prinsip-prinsip yang lebih tegas lagi. Maka syahadat itu letaknya justru di situ intinya itu. Tauhid, sebagaimana tauhid perintah yang pertama, maka syirik adalah muharramat, hal yang diharamkan yang pertama kali. Allah Subhanahu wa taala katakan di antaranya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'an. Katakanlah, mari aku bacakan apa yang diharamkan Allah kepada kalian. Lalu Allah sebutkan muharamat yang banyak macam-macam. Yang pertama, alla tusyriku bi syai'an. Jangan kamu sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai musyrik, kebaikannya kayak apapun, la yang fa, tidak bermanfaat di sisi Allah kelak. Di sisi Allah kelak, di hari kiamat kelak. Tinggal kita ini cari ridhonya Allah, cari ridhonya manusia. Syariatnya pakai syariat Allah atau pakai syariatnya pikirannya sendiri. Kemudian, Luqman ketika berwasiat kepada anak cucunya, juga begitu, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Nak, jangan kamu sekutukan Allah, syirik itu zalim yang paling besar. Kalau orang mengadakan gerakan gerakan memberantas kezaliman, ketahuilah wahai orang yang muslim, wahai orang yang Islam, kita enggak bicara tentang orang kafir, yang muslim, yang punya Quran, yang punya sunnah. Ketahuilah bahwa zalim yang paling besar, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zalim yang paling besar, zalim kepada Allah taala. Ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain, ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak pernah mau berbicara tentang haknya Allah, yaitu memberikan hak Allah, yaitu tauhid, dan betul-betul memerangi orang yang mereka tidak memberikan haknya Allah, yaitu musyrik. Ini bedanya Nabi dengan orang yang mereka tidak mengikuti Nabi. Nabi orang paling menunjukkan loyalitasnya kepada Allah SWT. Kemudian, belum mengatakan, ihtimamatun nas tafawut. Perhatian manusia itu berbeda-beda. Perhatian manusia itu berbeda-beda. Dan akan kelihatan sekali mana yang paling diperhatikan itu ketika menjelang mati. Menjelang matinya itu. Apa yang diwasiatkan itu, itulah yang menunjukkan dia sangat perhatian. Sangat perhatian. Ada orang mau mati, wasiatnya itu tentang anaknya, tentang istrinya, tentang kekuasaannya. Itu perhatian-perhatiannya. Nabi, para nabi wasiat ketika menjelang kematian itu, diantaranya dinukilkan tentang Nabiullah Ya'qub dan Nabiullah Ibrahim, itu wasiatnya tentang agamanya, tentang tauhidnya. Ini wasiat yang terpenting. Ini wasiat yang penting, yang menunjukkan wasiat yang betul-betul wajib diperhatikan. Wa wasabiya Ibrahimu bani wa Ya'qub. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna Allah telah memilihkan buat kalian agama, jangan sekali-kali mati kecuali sebagai seorang muslim. Am kuntum syuhada'a id hadhara Yaquba al-mautu. Apakah kamu hadir ketika Yakub itu menjelang kematiannya? It qala li banihi, ketika mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di wa inna, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku. Ini menunjukkan wasiat terpenting. Yang akan kamu sembah siapa? Bukan yang kamu makan apa, bukan kamu sudah punya rumah atau belum, tapi wasiatnya itu yaitu apa yang akan kamu sembah sepeninggalku. Wasiat tauhid. Wasiat tauhid. Ini adalah menunjukkan perhatiannya yang sangat besar kepada perkara tersebut. Nah, tinggal Anda mengikuti jejaknya para nabi, orang yang mulia, jejaknya setan-setan, manusia atau jin yang urusannya perut sama hawa nafsu, sehingga mana perhatiannya itu diarahkan kemana. Dan ketika para nabiullah alaihissalatu wassalam, mereka berusaha untuk memperbaiki, dan ketika para nabi itu dakwahnya kepada tauhid, maka ini adalah seutama-utama ajakan dan semulia-mulia ajakan. Kenapa? Karena kalau kita itu mengajak kepada iman, kita itu mengajak kepada iman, maka ketahuilah derajat iman yang paling tinggi adalah at-tauhidu. Derajat iman yang paling tinggi tauhid. Kita sudah dengar semuanya hadisnya, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sab'una syu'bah. Fadhaluha la ilaha illallah wa atna'i matatul adha'ani tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu memiliki 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang paling utamanya, yang paling abdolnya, yang paling pokoknya, yang paling menentukannya adalah la ilaha illallah. Dan paling rendahnya membuang duri yang ada di jalan, membuang gangguan yang ada di jalan, dan rasa malu sebagai cabang iman. Kalau kita mengajak kepada iman, maka ketahuilah iman yang paling utama, yang paling abdol, yang kalau tidak ada ini, tidak ada gunanya pengakuan iman dia, adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oleh karena itulah, ini tidak akan sah cabang-cabang iman yang lainnya itu tanpa kalimat la ilaha illallah. Maka la yasihu syai'un min asy-syu'ab ila ba'da sihati, kata Imam Nawawi, bahwasanya tidak sah cabang-cabang iman yang lainnya itu kecuali setelah dia mewujudkan tauhid, karena merupakan yang paling afdalnya daripada ini iman. Kemudian Syekh Abdul Malik mengatakan, bal hadhi syu'ab la tanbutu fi qalbi mri'in wa la tasmuru ala jawarihi illa bihasabi ma qama bil abdi li hadhil kalima athaibah min ma'anin. Aku katakan, kata Abdul Malik, bahkan cabang-cabang iman yang sekian puluh tadi itu enggak akan tumbuh dalam hati seorang mukmin dan tidak akan berbuah dalam anggota badannya kecuali sesuai dengan kadar tauhid yang tegak di dalam jiwanya. Kalau salat itu cabang iman, rasa malu itu cabang iman, berbuat begitu cabang iman, kesempurnaan salat seseorang, kesempurnaan rasa malunya, kesempurnaan berbuat baiknya, itu sangat ditentukan kadar kesempurnaan tauhid yang ada di dalam dirinya itu. Orang kalau tauhidnya bagus, oh, sholatnya itu akan sempurna. Menikmati dan betul-betul sholatnya itu sholat yang Masya Allah. Tapi kalau tauhidnya amburadul, mawut-mawut, gak karuan, maka sholatnya juga pasti kayak orang munafik, penuh dengan kemalasan dan tidak menikmati. Yang paling menikmati kitabullah Al-Quran dan sunnah itu Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama yang mengikuti para sahabat, yang betul-betul mencintai Allah, menegakkan tauhid semurni-murninya. Kenapa? Karena orang yang mereka ingin menyempurnakan tauhidnya ini, dia ingin menyempurnakan totalitas beramalnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu jalannya hanya dengan Quran dan sunnah, maka serius perhatian dengan Quran dan sunnah. Beda dengan orang yang mereka itu igla-igli, yaitu orang mereka tidak punya perhatian dengan tauhid, pasti Islamnya igla-igli. Sesak dadanya itu kalau melihat penceramah itu menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, sesak. Tapi kalau ada penceramah nyanyi, dadanya itu longgar, salapangan. Dia merasa lega. Ini betul-betul terbalik. Terbalik. Sehingga tumbuhnya apa yang merupakan tumbuhnya cabang-cabang iman dalam hati kita dan dalam anggota badan kita ini sangat ditentukan oleh nilai kesempurnaan tauhid yang ada di dalam diri kita ini. Oleh karena itulah, orang yang mereka mendakwakan tauhid ini telah mendakwakan cabang iman yang paling utama, yang paling pokok. Bapak sekalian, wa ala hadza, oleh karena itulah, fa inna jami'a da'awat al-qa'imah 'ala da'wal islah wallati la turaqqis 'ala tauhid wa la tantaliqu minhu yusibu wa minal inhirab bihasabi bu'dhiha min hadzal asril 'adzim. Oleh karena itulah beliau katakan, semua dakwah, semua anggota atau semua yang berdakwah pribadi maupun kelompok yang mengatasnamakan dakwah, yaitu dakwah islah untuk perbaikan, dan tidak fokus dengan tauhid, tidak bertitik tolak dari tauhid, pasti dia akan mengalami penyimpangan. Penyimpangannya itu sesuai dengan kadar jauhnya dari tauhid yang merupakan pokok yang sangat agung ini. Contoh, kata beliau, kalladzi afnau a'marahum fi islahi mu'amalatil khalqi fi ma bainahum. Ada orang menghabiskan umurnya itu total untuk memperbaiki muamalah di antara para makhluk. Dakwah muamalah, dakwah budi luhur, dakwah atau akhlak secara umum. Tapi tidak pernah terdengar seruan memperbaiki muamalah dengan Al-Khaliq. Sehingga mereka ini jauh dari petunjuk salaf, jauh dari bimbingan salaf. Salaf yang sangat fokus dengan tauhid, dia sama sekali enggak fokus dengan tauhid, sehingga nyentang jauh. Karena memang tidak punya perhatian dengan tauhid. Muamalah dengan Allah itu enggak dibangun, muamalah dengan makhluk dia perhatikan terus seumur hidup. Ada lagi orang mereka ini, awkal ladzi afnau a'marahum fi muwasalati anzimah. Dia umurnya dihabiskan untuk menyusun organisasi yang serapi-rapinya, yaitu dalam rangka untuk bisa meraih kekuasaan, bisa menjadi penguasa, mengatur siasah. Tapi bersama dengan itu tidak pernah perhatian sama sekali dengan tauhid, membiarkan kerusakan syirik di mana-mana. Membiarkan kerusakan syirik di mana-mana. Kalau bicara tentang penguasa yang zalim, oh sampai kebul-kebul, sampai kepalanya itu sumup, keluar peluknya itu, keluar ini apa itu uapnya itu. Tapi di pinggirnya kuburan disembah, di pinggirnya itu berhala buahnya dibiarkan. Belas enggak perhatian. Ini adalah penyimpangan. Ini adalah penyimpangan. Bahkan sebagian orang-orang yang mereka itu terkena virus hisbiah, virus hisbiah lebih berbahaya dari virus corona. Kalau virus corona itu yang mematikan jasad, kalau virus hisbiah itu bisa mematikan hati dan akal pikiran. Hisbiah, fanatisme kepada perorangan atau kepada kelompok, mereka itu mengatakan para da'i-da'i yang mengajak kepada tauhid itu, dia celah dengan mengatakan yudayu'ul waqta, hanya buang-buang waktu. Masya Allah. Membangun rumah dengan mengawali membangun pondasi itu dikatakan membangun-bangun waktu. Enggak kelihatan memang. Pondasinya enggak kelihatan. Enggak segera kelihatan, jegrek gitu. Kayak membangun rumah langsung ngeteki cagaknya itu kelihatan jegrek gitu. Memang pondasi yang dibangun itu enggak kelihatan, belum kelihatan. Belum kelihatan bangunan di atasnya itu. Tapi ini asas. Ini yang dicela oleh para hisbiyun, para hisbiyin. Orang mereka punya fanatisme, ini kebanggaannya bukan dengan Quran dan Sunnah. Kebanggaannya dengan pemikiran pribadinya atau pribadi orang lain atau kelompoknya yang tidak menegakkan ini di atas prinsip Quran dan Sunnah. Itu dianggap dakwah tauhidnya membuang-buang waktu. Kalau mau diadu hasil dakwah tauhid dengan dakwah yang mereka bangun itu, dakwah tauhid itu hasilnya enggak bisa dibayar dengan apapun. Mau ditawari harta, ditawari kekuasaan, ditawari jabatan, ditawari dolar, ditawari apa, keterkenalan. Oh, semuanya mental. sebagaimana panglima dakwah tauhid Nabi SAW telah ditawari pula dan mental tawaran itu. Ketika mereka datang kepada Nabi dengan menawarkan harta, tahta, wanita, ditawarkan semuanya kepada Nabi satu persatu, sampai di antara jawaban Nabi yang terkenal untuk menolak tawaran mereka semuanya itu dan meneguhkan dakwah tauhid yang tidak akan pernah ditinggalkan. Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an athruka hadzal amra la athruku. Kalau seandainya mereka bahkan bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku dalam rangka aku meninggalkan dakwah tauhid, oh tidak akan aku tinggalkan. Ini panglima dakwah tauhidnya begitu. Maka sahabatnya, murid-muridnya seperti itu. Beda ketika tauhid tidak tertanam. Kalau ada yang sudah membawakan segepok uang, oh meripatnya sudah icu. Matanya sudah icu atau sudah merah. Sehingga terkintil, tersedot magnet uangnya itu nyedot dia. Oh, sehingga dikerahkan kekuatan yang penting untuk dapat uang ini. Walaupun menjual umat, menjual agama, kemudian menginjak-injak prinsip Islam, enggak peduli. Enggak peduli. Ini hasil dakwah yang mereka tidak menanamkan tauhid. Sehingga enggak tahu tentang haknya Allah Subhanahu wa taala yang dikejar syahwat akhirnya itu. Syahwat. Termasuk mereka yang dakwahnya itu katanya tegakkan hukum Allah, tegakkan hukum Allah, tegakkan hukum Allah. Itu puncak-puncaknya itu syahwat kekuasaan. Gak peduli dengan syirik kuburan, gak peduli bahkan dicaci maki. Yang diincar itu syirik istana. Kenapa? Kalau bisa merebut kursi istana itu, dia bisa menikmati. Dia mendapatkan bagian syahwat. Tapi kalau syirik kuburan, dia gak dapat apa-apa. Makanya caci makanya kepada dakwah. Jadi para ulama Ahlussunnah salafi itu urusannya kuburan saja, kuburan saja. Sehingga kayak tidak dianggap, tidak memperhatikan nasib manusia dengan itu, bagaimana menjungkelkan penguasa, bagaimana membidik penguasa. Ini berkaitan dengan urusan menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, kenapa seruan dakwah mendongkel istana itu banyak pengikutnya, gampang merekrut yaitu massa, ya karena kepentingannya sama, sama-sama bisa nanti mendapatkan kue kekuasaan. Tapi kalau dakwah kuburan, syirik kuburan, menyerukan syirik, yaitu pemberantasan itu syirik kuburan, enggak ada pengikutnya, sedikit. Dikit, karena enggak ada bagian. Enggak nanti kalau sudah berhasil enggak ada bagian. Beda kalau syirik istana, dia bisa berhasil dapat bagian. Tetapi dia tidak perhatian dengan haknya Allah SWT. Kaum muslimin yang rahmati Allah SWT. Di sini letak murninya para ulama yang mendakwahkan, yaitu hak Allah berkaitan dengan kesyirikan yang tersebar di antaranya di kuburan-kuburan yang ada itu. Ya ini akan kelihatan keikhlasannya seberapa. Orang yang keikhlasannya rendah tidak akan semangat kecuali mendapatkan bagian dunia. Kecuali mendapatkan bagian dunia. Kaum muslimin, ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat, ya ini ke Yaman, Mu'ad bin Jabal mengirim seorang da'i. Nabi SAW setelah mewasiatkan, innaka satati qauman ahlal kitab, ahlal kitab. Mu'ad, kamu mau mendatangi kaum ahlal kitab ya. Artinya, bagus pemimpin yang mengarahkan kepada utusannya itu mengenal lingkungan. Lingkungannya itu siapa? Sehingga apa yang harus dilakukan di lingkungan itu? Karena masyarakat ahlul kitab dengan non ahlul kitab berbeda, cara menghadapinya berbeda, tingkat ilmiahnya berbeda pula. Sehingga nanti membangun dakwahnya, membangun dialognya, ini adalah akan berbeda. Nabi arahkan itu kepada Mu'ad. Kemudian kata Nabi, faida ji'tahum fad'uhum ila ayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa fi tariqan fi riwayatin falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah ibadatullah wa fi ukhra ay wahidullah ya Mu'ad. Kalau kamu nanti sudah nyampe ke sana, serulah mereka, jadikan seruan kamu yang serulah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini seruan pertama. Dalam ayat yang lainnya, jadikan pertama kali seruan kamu kepada mereka itu ibadatullahi wahdah, yaitu supaya menghamba hanya kepada Allah saja. Dalam ayat yang lainnya, ayuwahidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini yang diwasiatkan Nabi kepada da'inya ketika mau dikirim ke yakni Yaman. Maka di mana letak pengikutan kita kepada Nabi SAW? Di mana perhatian kita kepada tauhid? Sehingga beliau katakan wa hadzal hadits al-'azhim lam yatruk limuntasibi lidakwah khiyaran. Hadis yang agung ini tadi itu tidak meninggalkan bagian bagi dakwah untuk punya pilihan. Artinya dakwah itu materinya, temanya tidak pilihan, bukan pilihan. Kalau saya milih tema ekonomi, kalau saya milih tema pendidikan, kalau saya milih tema budaya, kalau saya milih tema itu politik, enggak. Bahwa tema pertama dan utama dan terus menjiwai semuanya adalah tauhid. Yang lainnya itu nomor dua dan nomor sekian. Dan ini dan dakwah kepada tauhid ini bukan dakwah alternatif, dakwah yang wajib untuk dipilih. Ini pilihan Allah, pilihan Rasulnya. Kalau sudah Allah milih, Allah dan Rasulnya memilih, kita enggak boleh pilih ada pilihan lain. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, kata Allah, enggak pantas belas, enggak pantas sama sekali mukmin laki-laki dan mukmin perempuan kalau sudah mendapatkan keputusan Allah dan Rasulnya, dia masih punya pilihan lain dari keputusan Allah dan Rasulnya itu. Iman itu program pokoknya mengantarkan jiwa cocok selaras dengan apa yang dipilihkan Allah dan Rasulnya. Maka lihatlah di mana manusia kebanyakan memilih ini tauhid ini. Di mana ajakan mereka kepada tauhid ini? Ini adalah haqqullahi al-khalis, ini adalah haknya Allah yang paling ini murni. Maka bagaimana dakwah seperti ini ditinggalkan? Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, at-tauhidu miftahu da'wati rusul. Tauhid itu kunci dakwahnya semua para rasul. Kalau ingin mendapatkan yakni megahnya suasana, kunci dakwahnya adalah tauhid. Kalau ingin betul mendapatkan yakni emas mutiara dari dakwahnya, kuncinya adalah dakwah tauhid. Dan inilah para nabi dan para rasul. Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf dari dakwah Nabi Allah Nuh, kemudian Ad, Samud, kaum Ad, kaum Samud, kaum, kemudian kaum Madian. Semua nabi ini diungkapkan Allah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu wa ila Adin akhawm Hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu wa ila Samud akhahum Salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah utus Nabi Allah Nuh para kaumnya. Maka dia mengatakan, Nuh mengatakan, wahai kaum, sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah Ta'ala. Ini seruan Ad, seruan Nabiullah yaitu Hud kepada kaum Ad, seruan Nabiullah Saleh kepada kaum Samud, sama. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sanawa seruan Nabiullah Syu'aib pada kaum Madian, sama. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kenapa sih? Beliau katakan, wahakadha mahma ikhtilafat al-umamu watabayanat masyakiluha fa'inna da'wata ila tauhid hiyal aslu. Demikianlah, bagaimanapun berbeda-bedanya kondisi umat ada yang umat itu rusaknya bagian ini, rusaknya bagian ini, rusaknya bagian itu, kerusakannya macam-macam. Permasalahan yang muncul berbeda-beda. Tapi dakwah tauhid itu adalah pokok dakwah semua nabi dan rasul. Karena ini adalah asas perbaikan. Semua masalah itu muncul dari akar yang tidak beres. Dari akar yang tidak beres. Semua kalau Anda perbaiki akarnya itu, semuanya beres. Orang kalau belajar matematika, lalu dia punya ilmu dasar matematikanya itu, ilmu dasarnya itu kuat. Oh, dia bagus matematikanya itu. Orang belajar bahasa Arab, dia menguasai ilmu dasar-dasar bahasa Arabnya. Oh, bagus bahasa Arabnya itu. Orang belajar fikih, dia menguasai ilmu usul fikihnya itu. Oh, akan bagus. Semua kebagusan ditentukan dengan usulnya ini, pokoknya ini. Maka dalam perkuliahan juga dikenal dengan istilah ada kuliah dasar. Kuliah dasar. Sekolah juga ada sekolah dasar. Artinya ada pendasaran. Ada pendasaran. Ini memang fitrah. Bangun rumah juga ada pendasaran di pondasi. Kemudian orang mau nanam pohon, pindah pohon dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu, sama-sama ngeperas itu. Itu biasanya yang dikeperas itu, dikeperas akarnya lalu ditinggalkan di bawah batang pohonnya dengan daunnya. Atau yang dikeperas itu kalau perlu batangnya dikeperas, tapi yang penting akarnya itu ke bawah. Tentu akarnya. Karena inilah harapan masih akan tumbuh. Maka dakwah ini dakwah pokok, dakwah yang utama. Jangan Anda bilang bahwasanya mereka tidak, para nabi itu enggak menghadapi problem politik. Apa sih yang dimaksudkan problem politik itu? Pasti ujung-ujungnya problem politik itu kan, ya ini penguasa-penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Kalau itu problem politiknya itu, semua penguasa yang dihadapi nabi itu enggak ada yang berhukum dengan hukum Allah, enggak ada. Enggak ada. Artinya semua para nabi menghadapi problem politik. Dan dakwahnya adalah dakwah tauhid. Sekarang kita ini tinggal percaya dengan Quran Sunnah atau tidak. Di sini letaknya muslimin, dia berangkat dari mana dia ini bertolak dengan keyakinannya itu. Apakah dia itu bersandar kepada pikiran-pikiran dia sendiri, atau dia bersandar dengan yaitu dasar yang kuat, itu Quran dan Sunnah yang dijadikan oleh nabi. Bahkan Rasulullah SAW bahkan beliau katakan tidak boleh orang yang telah merasa tauhidnya tersebar sudah kuat kemudian meremehkan tauhid, nggak boleh. Ibrahim alaihissalam sudah teruji, sudah diuji Allah, terbukti dan teruji bagaimana Ibrahim berdakwah. Tapi toh demikian Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah bagaimana, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wa ja'nubni wa baniya an abudal asnam. Ya Rab, jadikan negeri-negeri yang aman dan jauhkan anak turunku dari menyembah kepada berhala. Ibrahim tidak pernah lengah sedetik pun dari upaya untuk perhatian dengan tauhid. Ini Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Nabilah ini. Nabi Muhammad SAW, bagaimana katakan Syekh Mubarak Al-Mili, nabi ketika sedang sendirian, nabi tidak pernah berhenti untuk mencaci maki atau tidak pernah berhenti untuk mendakwahkan tauhid. Fala tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tadida at-tandida bil asnam bahwa wahid. Nabi tidak pernah meninggalkan untuk meruntuhkan berhala-berhala itu walaupun nabi sedang sendirian. Kemudian wala dhahila anhu wa huwa mahsurun bi syi'b. Nabi tidak pernah meninggalkan dakwah tauhid sedangkan nabi itu terkungkung di pemboikotan selama 3 tahun. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, melupakan dakwah tauhid, padahal Nabi sedang di gua dan dikejar oleh para ini pengejar. Nabi tidak meninggalkan dakwah tauhid walaupun telah mendapatkan Fathul Makkah. Lihat ketika Nabi diberikan Fathul Makkah ke Lembah Hunain, kemudian ada seorang sahabat namanya Abu Bakr Al-Laitsi, kemudian meminta kepada Nabi untuk dibuatkan pohon kekeramatan. Ya Rasulullah, ijalana data anwat kamalam datu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami datu anwat sebagaimana mereka memiliki datu anwat. Nabi marah kepada, betapa marahnya Nabi dengan permintaan itu. Nabi katakan, Allahu Akbar inna sunan. Allahu Akbar, ini tanda terkejutnya Nabi. Kok bisa-bisanya darah minta-minta dibuatkan kesyirikan. Ini adalah tradisinya orang musyrik. Terakhir, bahwa Rasulullah SAW ketika telah di Madinah, telah mapan kekuasaannya, kemudian masih didengar di Yaman ada berhala namanya Dzulkhulasah yang masih disembah oleh manusia. Ibaratnya membuat Nabi gak bisa tidur, gelisah dan gundah, sehingga memanggil Jarir bin Abdullah. Kata Nabi, wahai Jarir, ala turihuni min Dzulkhulasah, wahai Jarir, mau enggak kamu mengistirahatkan saya dari keberadaan Dzulkhulasah, biar tenang, plong, biar plong. Lihat, Nabi dibuat gelisah dengan ketika masih mendengar ada di suatu tempat Allah disekutukan. Diutuslah 150 pasukan berkuda dipimpin oleh Jarir bin Abdullah dengan iringan doa Nabi berangkat dengan suku Ahmas. Singkat cerita, kemudian berhasil menyelesaikan tugas. Utusan datang kepada Nabi, kemudian menyampaikan, ya ini laporan tugas telah beres. Maka Nabi berdoakan keberkahan kepada utusan ini sampai 5 kali. Nabi doakan kepada pasukan berkuda suku Ahmas sampai 5 kali. Nabi bisa mendoakan itu 3 kali. Ini sampai 5 kali, saking plongnya. Renungkan 2 hal penting. 1. Wahai para da'i, yang membuat hati Anda gelisah itu apa? Yang membuat hati Anda gelisah itu karena belum mendapatkan kursi, atau karena yaitu syirik yang masih tebaran di mana-mana? 1. Yang kedua, yang membuat Anda plong itu karena sudah diwujudkan tauhid, atau karena justru yang membuat Anda gelisah itu keberadaan dai-dai tauhid ini membuat sesak? Nabi ketika tugas tauhidnya telah diwujudkan, plong. Di zaman kita ini banyak dai-dai yang mereka ketika mendengar ada orang yaitu menegakkan tugas Nabi, menegakkan tauhid, tauhid seperti yang Nabi ajarkan, sesak dadanya itu, sepet matanya itu, sumpek rasanya itu, gak suka. Maka ceramahnya itu terus menghantam orang-orang yang mereka mendakwakan tauhid. Tapi dakwah salaf semakin dihujat, semakin ditandang, semakin dikuya-kuya, semakin didolimi. Insyaallah dengan pertolongan Allah terus berkembangkan ini dakwah fitrah. Dakwah fitrah. Manusia akan bisa menilai mana yang betul-betul mereka itu fisabilillah dan fisabilil hawa. Akan bisa kelihatan praktek dalam kehidupannya itu. Dengan orang kafir bisa rangkulan, bisa ketawa, bisa ketawa ketiwi, bisa ayem, tentrem. Tapi dengan muslimin kecem, menindas, keji, ucapannya tajam, dan semisalnya. Sekalian, ini adalah apa yang beliau ungkapkan. Sehingga Nabi SAW sendiri di akhir hayatnya, wasiatnya itu adalah, yaitu berkaitan dengan laknat Allah kepada para Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Laknat Allah alal Yahud wa Nasara. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad istada ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'i masajida. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai ini berhala yang disembah. Betapa besar kemarahan Allah kepada satu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini wasiat Nabi yang akhir. Sehingga wasiatnya berkaitan wasiat akidah, wasiat tauhid. Semoga Allah menjadikan kita di antara pengikut para nabi, difahamkan dengan hakikat tauhid dan perhatian dengan perkara sangat mendasar ini. Jangan terpengaruh dengan dakwahnya para dajjal, para duat ala Abu Wabi Janam, para dai-dai yang mengajak ke pintu-pintu neraka, menghidupkan syirik, menghidupkan kekafiran, menghidupkan kemunafikan, menghidupkan kebid'ahan, menghidupkan kemaksiatan, yang mereka sesak dadanya kalau mendengarkan tauhid, mendengar bid'ah, mendengar syirik, mendengar sunnah, itu sesak dadanya itu. Tapi kalau mendengar kalimat-kalimat setan itu, dodonya jembar. Ini tentunya terbalik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.